بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة رحمنا ورحمكم الله. Pada kesempatan malam ini kita untuk sementara tukar jadwal dengan Ustaz Ali, sehingga pada malam ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masuk bab yang berikutnya. Bab sebelumnya sudah kita baca, kita langsung ke masuk kepada fasal yang pertama. Qala Qala hafizahullahu ta'ala al-faslul awwal, fasl yang pertama. Fi wujubi mahabbatir rasul wa ta'dhimihi wan nahyi عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم. Fasal yang pertama di sini beliau membawakan dengan fasal tentang menjelaskan tentang wajibnya mencintai Rasul dan mengagungkannya, dan larangan dari berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam memujinya, dan juga menjelaskan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wajibnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Ya, ini adalah suatu yang wajib bagi kita, mencintai dan mengagungkan beliau. Namun dalam perkara mencintai dan mengagungkannya, ini juga ada batasannya. Beliau adalah seorang nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kemudian angkat beliau sebagai nabi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk mencintai beliau dan mengagungkannya. Namun pula dari sisi kecintaan dan pengagungan, ya, tidak boleh kemudian kita berlebih-lebihan, ya, ghulu dalam hal cinta ataupun pengagungan kepada beliau. Artinya wajib mencintai dan mengagungkannya, tapi tidak boleh ghulu padanya. Taib. Demikian pula dalam hal memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula penjelasan tentang kedudukan beliau. Taib. Kita lihat dan kita dengarkan penjelasan beliau tentang hal ini. Qala hafizahullah. Al-awwal wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tentang wajibnya cinta, ya, mencintai dan mengagungkan beliau. Baik. Qala yajibu 'alal 'abdi awalan mahabbatullahi azza wa jal. Kita tahu bahwa mencintai Nabi dan mengagungkannya wajib. Beliau hafizahullah di sini menjelaskan, namun yang pertama kali, kewajiban yang awal, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami, yang pertama kali adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Dan mahabbatullah ini adalah min a'zami anwa'il ibadah. Mahabbatullah adalah termasuk dari jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahabbah. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang beriman itu sangat kecintaannya itu sangat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Mereka orang-orang yang beriman ahabbu may yastahiqqul mahabbah fil haqiqah. Mereka mencintai, ya, dari apa yang mereka cintai yang berhak untuk dicintai secara hakikat. Yang kecintaannya ini, mahabbahnya orang-orang yang beriman ini adalah inti dari yang akan menjadikan membawa orang-orang tersebut, ya, kebaikan baginya, kebahagiaan dan kesuksesan nantinya di dunia wal akhirah, di dunianya maupun di akhiratnya, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, menggambarkan contoh dari orang-orang yang beriman, maka wajib baginya, bagi mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubban lillah, sebagai mahabbah, kecintaan yang awalan, yang pertama kali dari mahabbah yang kepada selainnya. Berbeda dengan keberadaan orang-orang musyrikun, mereka mencintai pada siapa yang sebetulnya tidak berhak kecintaan itu diberikan kepadanya. Ya. Sehingga kecintaan yang ada pada orang-orang musyrikun adalah kecintaan yang akan membawa mereka kepada syaqa, kecelakaan, wafasad dan kerusakan. Ya. Sehingga kita tentunya sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mahabbatuh adalah kecintaan yang awal dan yang pertama kali sebelum kecintaan ini diberikan kepada selainnya. Tayyib. Dan kenapa demikian? Qala li'annahu huwa rabbul mutafaddilu 'ala 'ibadihi bi jami'in ni'ami dhahiriha wa batiniha. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah menganugerahi, memberikan kepada hamba-hambanya seluruh nikmat-nikmatnya, seluruh dari kenikmatan yang Allah berikan, dari kenikmatan apa saja, baik yang zahirnya maupun yang batinnya. Ya, kenapa mahabbatullah sebagai mahabbah awalan? Li'annahu huwa Rabb, dialah Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga wajib cintaan kepadanya Subhanahu wa taala. Thumma ba'da mahabbatillah taala tajibu mahabbatur rasul au mahabbatur tajib muhabbat rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah mahabbatullah adalah mahabbatur rasul, mencintai rasul. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Kenapa? Li'annahu والذي دعا إلى الله وعرف به وبلغ شريعته وبين أحكامه. Karena dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang ya yang menyerukan, mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjelaskan hukum-hukumnya. Fama hasala lil mu'minin min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadzal rasul. Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dari kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga dari sini menjelaskan kepada kita mahabbatullah yang pertama kali, baru kemudian mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatur rasul tabi' li mahabbatillah, ya, mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan, mengenalkan kita dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan syariat Allah. Beliau yang menjelaskan tentang hukum-hukum minal ahkam. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dari kebaikan dunia maupun akhirat adalah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib pula setelah kecintaan kepada Allah adalah kecintaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه. Dan tidaklah seorang masuk dalam pada jannah Allah, ke dalam jannah Allah, illa bita'atihi wattiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan taat kepada beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh siapa yang mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fil hadith, dan dalam hadith, hadith muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, telah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ayyuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha an ya'uda fil kufr ba'da an ankadahu Allah min." Kama yakrahu ayyukuthafa finnar, atau kama kala sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara. Manakala seorang tersebut bisa apa, mendapati atau melakukan tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya keimanan, manisnya iman, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini yang pertama. Tiga perkara tadi adalah, yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, siapapun. Ya, selain Allah dan Rasulnya siapapun, tidaklah dia lebih mencintai, kecuali dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mencintai seseorang, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah dia diselamatkan darinya oleh, dari kekufuran tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga tiga perkara ini pada ketika ada pada seorang hamba, dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Ayyuhatalaba rahimani wa rahimakumullah. Taib. Perhatikanlah apa yang datang dari penjelasan tersebut, apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Ya, dengan apa yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan, ya, bahwa hendaknya seorang hamba, ya, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ya, lebih dia cintai dari selain keduanya. Mau siapapun, mau orang tua kita, mau anak kita, ataupun orang yang paling terdekat kita, siapapun dia. Ya, hendaknya dia menjadikan yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allahu a'lam. Taib. Qala fa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala. Dan kecintaan pada rasul, mencintai rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mengikuti kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lazimatun laha, lazim. Ya. Wa taliha fil martabah. Dari sisi martabah, maka setelahnya. Ya, setelah kecintaan kepada Allah, setelahnya baru kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a bi khususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallahi ta'ala. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith muttafaq alaih. Kecintaan kepada Rasul mengikuti cinta kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kelazimannya seperti ini. Dan martabat kecintaan kepada Rasul itu setelahnya. Yaitu setelah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taliha fil martabah. Dan telah datang, ya, bihususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, tentang khususan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentang wajibnya mengedepankannya kecintaannya tersebut ala mahabbati kulli mahbub, dari seluruh apa yang dicintai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, tidak dikatakan beriman sempurna keimanannya salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaih lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, dari anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ya, la yu'min, dikatakan tidak beriman, tidak sempurna keimanannya salah seorang dari kalian, ya, sampai dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dia cintai dari anak, orang tua, ataupun manusia seluruhnya. Kedudukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari sekedar cintanya kita kepada anak ataupun kepada orang tua ataupun kepada manusia yang paling kita cintai siapapun. Maka kewajiban bagi kita adalah mengedepankan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Qala bal warada annahu yajibu 'alal mu'min ay yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayhi min nafsihi. Bahkan datang pula, ya, telah datang penjelasan tentang wajibnya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada sekedar atau dibanding kecintaan kepada dirinya sendiri. Datang penjelasan tentang wajibnya seorang mukmin mencintai Rasul, kecintaannya dia kepada Rasul itu lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Kama fil hadith anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an qala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi. Sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in. Engkau wahai Rasul, kata Umar, lebih aku cintai dari segala sesuatunya, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Kata Umar, la anta ya Rasulullah, sungguh engkau wahai Rasul lebih aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan Umar tadi. Rasul pun mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasul, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, ya Umar, sampai aku, ya, engkau jadikan lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Ya. Sampai engkau menjadikan saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lebih engkau cintai daripada dirimu. Min nafsik. Faqala lahu Umar. Maka Umar pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi, fa innakal an ahab ilayya min nafsi. Mendengar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar pun langsung kemudian mengatakan kepada beliau, ya Rasul, sesungguhnya engkau sekarang lebih saya cintai daripada sekedar mencintai diriku sendiri. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar adalah dari salah satu sahabah yang mulia. Umar pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mahabbah. Umar mengatakan kecintaan Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melebihi segala sesuatunya. Ya. Kecuali diri Umar itu sendiri. Artinya Umar mencintai Rasul dari lebih dari segala sesuatunya kecuali mencintai diri Umar sendiri. Artinya apa? Masih lebih mencintai dirinya dibandingkan kepada Rasul. Seperti itu. Ya. Nah, ketika Rasul mendengar perkataan Umar tadi, maka Rasul pun dengan tegas mengatakan, ya Umar, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ya. Sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada engkau sekedar mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Rasul menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasul itu harus lebih dibandingkan segala sesuatunya siapapun, sampai pun kecintaan kepada dirinya sendiri. Kecintaan kepada nabinya dikedepankan dari selainnya sampai kepada kecintaan kepada dirinya sendiri. Ya. Maka mendengar perkataan Rasul, ya, inilah juga contoh yang baik kepada kita semuanya dari sahabat yang mulia, ketika mendengar apa yang datang diucapkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pun langsung dengar dan mentaati dan mengikuti. Ini contoh dari sahabat yang mulia. Ketika mendengar dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun langsung mendengarkan, mentaat dan mengikuti. Rasul mengatakan, sampai engkau menjadikan aku, kata Rasul, lebih engkau cintai daripada sekedar mencintaimu dirimu sendiri. Maka ketika mendengar itu pun langsung sahabat, sesungguhnya engkau wahai Rasul sekarang lebih aku cintai daripada sekedar mencintai ku diri sendiri. Rasul pun menekankan, sekarang wahai Umar. Taib. Sehingga kecintaan kepada Rasul, ya, ba'da mahabbatillah, setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengedepankan dibandingkan kecintaan kepada segala sesuatunya, sampai pun kepada anaknya, orang tuanya, kepada manusia seluruhnya, sampai kepada dirinya sendiri. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Qala hafizahullah, fa fi hadha anna mahabbatar rasul wajibatun wa muqaddamatun ala mahabbati kulli syai' siwa mahabbatillah. Maka dari sini kata beliau hafizahullah menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Rasul, kecintaan kepada Rasul, mencintai Rasul adalah wajibatun wa muqaddamatun, wajib dan dikedepankan atas kecintaan kepada segala sesuatunya selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kepada Allah awalan, wa mahabbatur rasul ba'da. Ya. Adapun selain kecintaan kepada Allah dari segala sesuatu selainnya, maka kecintaan kepada Nabi wajibatun wa muqaddamatun, wajib dan lebih dikedepankan. Fa innaha tabi'atun laha lazimatun laha. Karena kecintaan kepada Rasul adalah tabi', ya, dan lazim, harus, ya, mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mahabbatun fillahi wa li'ajlihi, karena itu adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, atau cintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tazidu biziyadati mahabbatillahi fi qalbil mu'min, akan menambah dengan tambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akan bertambah kecintaan itu dengan menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di hati orang yang beriman. Wa tanqusu bi naqsiha, demikian pula sebaliknya akan berkurang dengan kurangnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi. Dan setiap orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi, maka tak lain dia mencintai Allah, ya, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadhi ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ittiba'uhu. Kemudian ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang disebutkan oleh beliau, dijelaskan di sini setelahnya. Kata beliau hafizahullah, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menuntut seorang, ya, apa, mengagungkannya, ya, memuliakannya dan mengikutinya. Taib. Seorang mengaku cinta kepada Rasul, maka baginya harus mengagungkan Rasul dan mengikuti Rasul. Ya. Sehingga ketika kita mendapati orang mengatakan cinta Rasul, mencintai Rasul, namun dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, maka perlu ditanya, pertanyakan kecintaannya. Karena tuntutan kecintaan kepada Rasul adalah mengikuti Rasul, mentaati Rasul, mencontoh Rasul. Sehingga ketika banyak orang mengatakan cinta Rasul, tapi bertentangan dengan jalan Rasul, perlu dipertanyakan kecintaannya. وتقديم قوله على قول كل احد من الخلق وتعظيم سنته. Demikian pula mengedepankan perkataan Rasul, mengedepankan sabda Rasul daripada perkataan orang yang selainnya, dari makhluk yang ada, dari manusia, dari perkataan manusia, dan juga menuntut untuk mengagungkan ta'zim sunnatih, mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin ini pula perlu kita perhatikan, ya, bahwa tuntutan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan beliau, memuliakan beliau, mengikuti beliau, ya, mengedepankan ucapan beliau, sabda beliau, mengagungkan sunnah beliau. Ini dari kandungan dan tuntutan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita mendapati orang mencinta-cinta, tapi dia, ya, dari sisi pengikutannya dari sunnah-sunnah Rasul enggak mencerminkan, ya. Enggak mencerminkan kalau dia benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mencintai Rasul, mengikuti apa yang datang ajarannya dari Rasul, sunnah Rasul, Rasul mengatakan demikian, ya, demikian, maka kita mengikuti, ya, dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Allahu a'lam bisawab. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang datang dari penjelasan beliau hafizahullah, mudah-mudahan bisa kita pahami, ya. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.